爱爱，跟妈妈喊儿媳妇不爱爱。Lamun dompet kosong doku nyi cucu muluku sunu, rupa gelis ngadadak giga kiciwis. Wala.Saku boke ay ay, kuring eren barang bere ay ay. Calon mitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah milu rame. Inung nanem poan, pedah tedi kirim ketan. Bapak ngeja medut, pedah tedi kirim udut. Lanjek nama turan, milu ngobrol babarengan. Adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Si saku ay ay, lamun dompet kosong doku nyi juju muruku sunu, rupa gelis ngadadak tiga kiciwis. Wala. Saku boke ay ay, kuring eren barang bere ay ay. Kalau mitoha begadang, saimah ngadadak kudang. Bobogohan getenya seda, saimah melu rame. Inung nanem poan, pedah gede kirim ketan. Bapak naja medut, pedah gede kirim udut. Lancek nama turan, milu ngobrol babarengan.Adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Babarengan, adina ngoloan tedi bere ngabegegar. Ya sudah,